di Urbina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita memasuki ayat 49 dari surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Artinya, dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Ayat ini adalah menunjukkan keingkaran kaum muslimin dan membantah atau tidak percaya dengan hari kiamat atau hari berbangkit kelak nanti. Maka pertanyaan ini dengan memakai a'idha kunna idhama warufata a'inna, ada dua kali pertanyaan di sini, yaitu dalam memakai kata hamzah ataupun alif, a'idha kunna atau a'inna lama ba'usuna. Pertama, mereka kaum musyrikin meyakini bahwasanya mereka itu akan menjadi tulang belulang, artinya mereka hancur, rufata yang zoma tulang belulang, rufata hancur. Apakah kalau keadaan kondisi seperti ini mereka itu akan dibangkitkan kembali dengan bahasa khalqan jadida sebagai makhluk yang baru? Inilah cara bagaimana kaum musyrik membantah atau ketidakpercayaan sama sekali tentang hari berbangkit atau hari kiamat kelak nanti. Untuk itulah dalam Islam kita disampaikan melalui firman Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meyakini penjelasan demi penjelasan yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dengan hari berbangkit kelak nanti itu mesti akan datang. Peristiwa kebangkitan ini adalah peristiwa yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat meyakini, karena ini adalah termasuk rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah kaum muslimin, kalau mereka itu beriman kepada Allah, maka dia harus beriman kepada hal yang gaib, dan hal ini adalah termasuk salah satunya kita beriman kepada hal yang gaib, karena ini kepastiannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bahkan ini sudah pernah terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa dapat membangkitkan orang yang sudah mati di dalam kubur sehingga seakan-akan dia menjadi makhluk yang baru, yaitu kembali lagi hidup. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang kita percayai karena Al-Qur'an dan Rasulullah juga memberitahukan kita hal seperti itu. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan mendengarkan dari narasumber kita, yaitu Dr. Zainal Arifin. Kepada Ustaz Dr. Zainal Arifin kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Haji Fajrul Haq MA. Pada hari ini kita masih dalam suasana halal bil halal, silaturahim antar sesama manusia. Beberapa hari yang lalu kita telah menziarahi, yang berziarah ke kuburan, orang-orang yang telah mendahului kita. Ada kuburan yang kita lihat, ada di dalamnya yang telah lama tinggal tulang bendulang, ataupun yang lama lagi sudah tidak ada tulang belulangnya, sudah hancur lebur. Ini adalah gambaran dari apa yang terlihat oleh mata. Tetapi manusia tidak saja terdiri dari materi dan jasad. Di balik materi ada spiritual, ada ruh. Yang membedakan hidup dan mati bukan tubuh, tetapi ruh. Untuk itu di sini kaum kafir Quraisy mengatakan, apakah kita akan dibangkitkan kembali sementara kita sudah berada pada posisi tulang belulang? Tentu saja pertanyaan ini akan sukar untuk dijawab apabila terkait dengan kemampuan manusia yang terbatas. Namun bila dilihat kepada kemampuan Allah yang tidak terbatas, yang dapat menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka merekonstruksi, merenovasi yang sudah ada lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan yang dulunya pernah hidup adalah suatu hal yang mudah. Itu pertama. Yang kedua, bahwa di sisi jasad ada spiritual yang tidak pernah mati. Maka umat Islam mengenal ada istilahnya bonus, prolog, azab, dan nikmat yang ditemukan di alam kubur. Walaupun secara fisik kita tidak melihat terjadinya nikmat dan azab di dalam kubur saat kita membongkar kuburan seseorang, tetapi ruh itu tidak mati dan ruh itu tersiksa atau mendapatkan nikmat. Inilah yang kita sebutkan di dalam doa kita, Allahumma ja'al qabrohu raudatan min riyadil jannah wala taj'al qabrohu hufratan min hufarin niran. Jadikanlah kuburannya bagian dari taman-taman surga. Sebenarnya kalau dilihat di mana tamannya tidak terlihat oleh mata, kasat mata kita, tetapi ruh itu akan bahagia karena akan bertemu dengan Allah, dan kita berdoa semoga terhindar dari siksa api neraka. Kemudian ayat 49 ini merupakan cerminan bagi manusia yang tidak siap untuk wafat karena kedurhakaannya kepada Allah, kemungkarannya terhadap hari akhirat bergelimangan dirinya dengan dosa, sehingga dia takut mempertanggungjawabkan semua amal yang telah dia lakukan di dunia ini. Adapun bagi orang yang beriman kepada Allah dan yakin kepada hari akhirat, maka wafat adalah bukan suatu hal yang menakutkan. Wafat adalah menuju pintu gerbang kebahagiaan. Wafat adalah menuju jalan ke surga. Siapa dari orang yang beriman tidak menginginkan surga? Bila dia menginginkan surga, maka pintu memasukinya adalah kematian. Dengan demikian, kematian adalah sesuatu yang membahagiakan karena dia akan bertemu dengan Rabbul Jalil, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan akan menempati surga Jannatul Na'im. Ini suatu hal yang membahagiakan bila kita beramal, dan suatu hal yang menakutkan hingga bertanya apakah mungkin kita dibangkitkan karena bergelimangan dosa yang kita lakukan. Ya, dalam hal ini juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang merupakan kesalahan-kesalahan bagi ilmuwan atau para filosof yang memikirkan tentang hal tersebut saat mereka mempertanyakan bagaimana jika manusia yang sudah mati kemudian hancur lebur menyatu dengan tanah, bahkan di atasnya ditumbuhi oleh tumbuhan yang mengambil makanan dari saripati tanah dapat hidup kembali. Bahkan jika ternyata tanaman itu menghasilkan buah dan dimakan oleh manusia, berarti jasad kita yang hancur masuk ke dalam tubuh orang yang mengonsumsi tanaman tersebut. Bagaimana mungkin kita akan dikembalikan? Pertanyaan ini berangkat dari ketidakcerdasan mereka dalam membedakan antara diri manusia dan unsur-unsur yang membentuk pertumbuhan manusia. Maka di dalam surat Yasin juga disebutkan di situ bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kembali, karena cara berpikir kita dengan Sang Pencipta itu jauh lebih kuasa Allah, karena kita tidak akan mampu memikirkan kekuasaan Allah. Sudah sangat jelas hadis-hadis yang salah satunya dalam artinya bahwasan janganlah engkau pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau pikirkanlah apa yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keingkaran demi keingkaran tersebut terhadap hari kebangkitan akhirnya betul-betul ditolak Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 49 ini, yaitu mengatakan bahwasanya ini mutlak adalah keingkaran kaum musyrikin tentang hari berbangkit. Oleh sebab itu mereka tidak percaya sama sekali. Padahal kalau kita melihat Nabi Adam ataupun dan Siti Hawa, Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Dan siapa yang menciptakannya? Tentu dari yang tiada menjadi yang ada. Siti Hawa juga demikian. Begitu juga bagi orang-orang yang memaksakan keyakinannya bahwasannya manusia itu berasal dari kera. Seandainya pertanyaan mereka itu benar-benar mengatakan seperti itu, kera itu dapat berubah jadi manusia, apakah pada zaman ataupun saat ini kera itu kenapa tidak berubah lagi menjadi manusia? Dan kira-kira pertanyaannya, kera itu dari siapa? Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini, dan sangat sempurna penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hari berbangkit yang dikaitkan dengan ayat ini, kita tidak boleh lagi mengelak. Kita harus yakin, benar-benar yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakin atas kekuasaan Allah yang begitu sempurnanya, sehingga dengan itu akan mencapai keimanan kita yang sempurna. Baiklah para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini dapat menjadikan diri kita betul-betul mengimani serta betul-betul yakin kita kepada Allah, khususnya tentang hari berbangkit kelak nanti. Allah, bagi Allah itu adalah sangat mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal itu bagi Allah adalah hal yang sangat mudah. Maka yang paling penting di sini, bagaimana kita harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.